pedih bila ku ingat lagi janji yang pernah kita ucapkan dulu. Mengapa kini kau ubah semuanya? Tak mengerti, tak mengerti aku. Biarkanlah cinta tak berbalas. Bila memang harus ku nikmati cinta hanya sebatas mimpi. Biar saja kasih indah tak pernah lega. Walau semua kini hanya sebatas mimpi. Kasih, ingatkah saat-saat mesra? Berdua selalu kita dalam cinta. Mengapa kini kau cinta hanya sebatas mimpi. Biar saja kasih indah tak pernah lega. Walau semua kini hanya sebatas mimpi. Tak kusangka semuanya saja kasih indah tak pernah.